Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Nahal Khuzai dengan mengkeramatkan unta-unta ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib." Wa aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah membuat syariat yang namanya ya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini nama-nama unta atau nama-nama kambing dikeramatkan. Ada unta yang melahirkan mungkin betina berapa kali, 5 kali berturut-turut atau berapa kali berturut-turut. Oh ini enggak boleh dikorek-korek. Oh ini enggak boleh diperah susunya. Oh ini enggak boleh ditunggangi. Oh ini enggak boleh dipotong, ya. Ini awal dari kesyirikan. Awalnya mengkeramatkan unta yang tidak dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melarang untuk memotong unta tersebut padahal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam perkataan yang indah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dia menjelaskan bahwasanya Amr bin Luhay Al-Khuzai melakukan ini semua dalam rangka persangkaan sebagai rahmat bagi hewan-hewan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa ma kanu ibtada'uhu min asyara'i al-batilah al-fasidah allati dhannaha kabiruhum Amr bin Luhay qabbahahu Allah maslahatan wa rahmatan bidawab wal bahaim." Dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dari syariat-syariat yang batil dan rusak yang dipersangka oleh pembesar mereka Amr bin Luhay Al-Khuzai, semoga Allah memburukkan wajahnya, sebagai suatu maslahat dan sebagai suatu bentuk rahmat kepada hewan-hewan, hewan ternak. Ya, zahirnya bagus. Ini unta ini sudah melahirkan anak betina 5 kali berturut-turut, ini punya jasa, tidak boleh disentuh, tidak boleh diperah susunya, dia sudah berjasa melahirkan apa? Anak betina berapa ekor berturut-turut, ya, maka ini punya jasa, maka tidak boleh dikorek-korek. Ini kelihatannya sebagai maslahat dan rahmat, kata Ibnu Katsir, namun adalah bid'ah yang sesat dan dia awal dari kesyirikan. Mengkeramatkan hewan-hewan yang tidak keramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kesyirikan berkembang, ya, mulai dari penyembahan terhadap patung-patung yang mereka jadikan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini wajar kalau kita tahu bahwasanya orang-orang Arab dahulu, meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka mengenal Allah. Wajar. Kenapa? Mereka mengenal Ka'bah, mereka mengenal dakwah tauhid sebelumnya. Dan di antara sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih tersisa pada mereka, mereka mengenal Allah sebagai pencipta. Maka jangan disangka orang-orang musyrikin, mereka tidak mengenal Allah. Mereka kenal. Kalau kita tahu sejarah tentang perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Jurhum, Khuza'ah, kemudian Quraisy, maka kita tahu bahwasanya wajar jika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh-sungguh benar-benar mereka mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka tadi berhaji sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, sejak nenek moyang. Oleh karena jangan heran mereka juga bertalbiyah. Karenanya dalam Sahih Muslim, tatkala Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy mereka tawaf di Ka'bah kemudian mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, ya Allah tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Maka kata Nabi SAW, wailakum qad, sudah cukup, jangan ditambah lagi talbiyahnya. Maka mereka tambah, illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Kecuali syarikat yang kau bolehkan ya Allah, yang kau kuasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka juga bertalbiyah, namun talbiyah mereka ada kesyirikan. Jadi mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka menyembah patung-patung? Patung-patung itu hanyalah simbol dari orang saleh, hanyalah simbol yang menurut mereka mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka berkata sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini asal kesyirikan mereka. Dalam rangka untuk mengagungkan Allah tapi melalui perantara. Oleh karenanya Ar-Razi, salah seorang mufassir dari kalangan madhab Syafi'iyah dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, dia sebutkan orang-orang musyrikin dahulu, mereka menyembah penghuni kubur atau mereka menyembah patung-patung. Ya, dalam rangka mereka menyangka kalau melalui perantara ini, maka permintaan mereka segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mudah dikabulkan daripada langsung kepada Allah. Karena melalui perantara-perantara yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatanku bagaimana? Aku penuhi, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Tidak perlu minta perantara, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para hadirin rahimatillah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengenal sejarah tentang kesyirikan yang terjadi sebelum datangnya Rasulullah SAW dan juga setelah datangnya Rasulullah SAW agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan tersebut. Dan patung-patung yang mereka sembah berbeda-beda, masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri. Di Mekah. Dan di Mekah ada patungnya sendiri, di Taif ada patungnya sendiri, di Madinah ada patungnya sendiri. Di Mekah ada dua patung yang terkenal, ya. Di antaranya disebut dengan Al-Uzza. Patung apa? Al-Uzza. Di antaranya juga Hubal. Hubal dan Uzza. Karena patung banyak di sana. Patung banyak, jadi mereka berkreasi membuat sembahan-sembahan, ya. Mungkin patung ini mewakili untuk ini, patung ini untuk mewakili untuk ini. Sama seperti dewa-dewa. Kalau kita lihat keyakinan orang-orang Hindu misalnya, atau orang-orang musyrikin, dan ini tidak benar, ya. Ya, namanya Tuhan itu semua fungsi di tangan dia. Tuhan maha sempurna. Orang-orang musyrikin mereka juga punya Tuhan bermacam-macam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiq walil hujjaj. Lata ini dulu orang soleh, di antara kebiasaan dia, dia suka membuat adonan makanan, ya, dan dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Maka tatkala dia meninggal, maka dibuatlah patung di kuburannya. Ya. Kemudian di antaranya di Madinah, suku yang disembah oleh suku Aus dan suku Khazraj adalah Al-Manat. Dan bahkan di sekitar Ka'bah 360 patung yang nanti Rasulullah SAW akan hancurkan tatkala Fathu Makkah. Sebelumnya Rasulullah SAW tidak mampu menghancurkan. Rasulullah salat di Ka'bah ada patung-patung. Namun Rasulullah SAW hanya mampu untuk menghancurkannya tatkala setelah Fathu Makkah baru dia menghancurkannya. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Hancurlah kebatilan dan telah datang kebenaran. Kita cukupkan di sini saja. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.